Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashamihi ajma'in. Muslimin wal muslimat, para member grup WA dan juga anggota grup Facebook Tilawatul Quran Bitajwid, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali majelis kita belajar membaca Al-Quran untuk pemula dari buku Al-Marhalah. Di pagi hari ini kembali akan mengoreksi ayat-ayat latihan untuk mad alif dan mad ya sukun dari surah Al-Ghashiyah untuk tahap kedua. Dan di sini sudah ada beberapa member yang mengirimkan bacaannya. Kita akan koreksi dari bacaan tersebut. Kita dengarkan bacaan yang pertama dari saudara kita Permadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manir Rahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, amilatun nasibah, tasla narun hamiyah, tusqa min aynin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah. Baik, itu bacaan dari saudara kita Permadi dari surah Al-Ghashiyah. Bacanya secara umum alhamdulillah sudah masalah panjang pendek, sudah bagus. Mana fathah yang panjang karena ada alif, dan mana kasroh yang panjang karena ada ya sukun. Yang akan dikoreksi sedikit di sini dalam membaca huruf tanwin, huruf yang merokat tanwin yang tidak dengung, dan juga huruf yang huruf nun sukun. Ini barangkali karena sebagian dari ayat-ayat terlalu cepat bacaannya sehingga terpantulkan bunyi tanwinnya ataupun bunyi nun sukunnya, seperti yang terbaca pada ayat kelima tadi, tusqa min aynin aniyah. Seharusnya bacanya tusqa min aynin aniyah, min aynin. Tadi yang dibaca oleh saudara kita Permadi, min aynin, agak terpantulkan. Begitu juga ketika baca ayat ke-6, laisa lahum ta'amun illa. Yang sangat jelas juga tadi terbaca pada ayat ke-10, fi jannatin 'aliyah. Dilambatkan sedikit intonasinya, fi jannatin 'aliyah, seperti itu. Kalau masalah panjang pendek alhamdulillah sudah bagus, dan penglafazan huruf-huruf yang lain juga cukup bagus. Ya, barakallahu fik untuk saudara kita Permadi. Kita dengarkan soal yang berikutnya, bacaan dari Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu qasiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min aynin aniyah allasa lahum ta'amun illa min dhari' alla yusminu wa la yu'ni min ju' alisa'tiha radiyah fi jannatin a'aliyah alla tasma'u fiha lakiyah fiha ainun jariyah. Baik, itu bacaan dari Budi atau Ningka. Karena audionya dikirimkan di satu nomor. Nama nomor di sini Anda simpan Ningka. Di statusnya disebutkan ini rekaman Budi dan Ningka. Ya, barangkali salah satunya bacaan dari Budi atau Ningka. Untuk panjang pendek yang bisa dikurasi di sini, kalau panjang fathah yang panjang karena ada alif sudah bisa dipraktekkan, kasroh yang panjang karena ada ya sukun sudah dipraktekkan. Tetapi tadi ada dhammah yang dipanjangkan, sedangkan bacaan kita belum memanjangkan dhammah kecuali yang terambil contoh ayat di ayat ke-7. Kalau terpanjangkan alhamdulillah, kalau tidak terpanjangkan masih bisa dimaafkan. Namun di sini ada ayat ke-11 tadi yang terpanjangkan oleh Budi atau Ningka. La tasma'u, itu terpanjangkan tadi. Seharusnya cepat saja. La tasma'u fiha, seperti itu dia. La tasma'u fiha, seperti itu. Untuk panjang pendek. Kemudian agak dipelankan sedikit bacanya sehingga jelas mana yang panjang, mana yang pendek. Walaupun tadi dalam bacanya sudah bisa dibedakan, namun akan lebih baik lagi dipelankan lagi perpindahan huruf ke hurufnya sehingga nampak mana bobot yang panjang, mana yang pendek. Kemudian koresian berikutnya, pengucapan huruf ghain di ayat pertama, gho. Tadi baca ko, ko, ko syiah, seharusnya gho syiah. Agho, agho, gho syiah, bukan ko syiah. Kemudian di ayat ke-4, tasla naron hamiyah, itu ha kecil, ha ke-jim, hamiyah. Berbeda dengan hamulat, coba dilihat lagi di pelajaran tahap pertama dan kedua dalam kita membaca huruf dan juga ketika membaca huruf ha barakat fathah, bedakan antara ha yang bulat dengan ha ke'ajim yang tidak bertitik. Ha, hamiyah. Kemudian tadi baca ain yang fathah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pelajaran tahap kedua dari buku Al-Marhalah, semua huruf yang berokat fathah bunyinya ke A semuanya. Bunyinya mengarah ke A semuanya, kecuali ada 8 huruf saja yang mengarah ke O. Dan di antara yang 8 tersebut, Ain tidak termasuk. Tadi terbaca oleh Budi atau Ningka, Ainin, seharusnya Ainin, A tambah ya, sukun setelahnya. Ai, jangan ainin, jangan dibulatkan mulutnya, tapi dibuka mulutnya, dibuka normal seperti baca A, sehingga menghasilkan bunyi A. Ainin aniyah, ainin aniyah. Taib, Kemudian dua kali tadi terbaca ain yang seperti ini. Di ayat 10 juga terbaca seperti itu. Aliyatun, seharusnya aliyatin. Aliyatin. Terbaca jangan dibulatkan mulutnya tapi dibuka. Dilebarkan sedikit. Ami aliyatun. Baik. Kemudian di sini ada kekeliruan pemahaman barangkali untuk budi atau lingga. Di awal-awal ayat ada lam yang bertasydid seperti awal ayat ke 6 laisa, awal ayat ke 7 la yusminu, awal ayat ke 9 lisa'iha, awal ayat ke 11 la tasma'u. Ya, lam di sana memang bertasydid, namun kalau dimulai di huruf lamnya membaca hurufnya maka tasydidnya tidak berfungsi. Oleh karena itu langsung baca harokatnya la laisa, jangan baca tasydidnya la la laisa, seperti itu baca dari budi atau lingga tadi. Seharusnya langsung baca harokat la-nya, tidak dipedulikan tasydidnya, karena kalau dimulai dari huruf tersebut yang bertasydid, tasydidnya tidak difungsikan. Dibacanya laisa la yusminu lisa'iha la tasma'u, seperti itu dia. Ya, itu koreksian barangkali untuk lingga atau budi yang ragu siapa nama suara dari yang mengirim ini, karena dikirim di satu nomor WA saja. Namun setelahnya ada rekaman lagi suara lingga atau budi juga yang akan kita dengarkan, ya, karena dikirimkan dari satu nomor WA. Kita dengarkan suara yang berikutnya, budi atau lingga. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah amilatun nashibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah alaysa lahum ta'amun illa min dori alla yusminu wa la yu'ni min yu' alisa yiha radiyah fi jannatin aliyah alla tasma'u fiha laghiyah fiha aynun jariyah. Baik, itu bacaan dari budi atau lingga, ya, salah satu dari yang nama tersebut dari suara yang kita dengarkan tadi. Kalau panjang pendek yang akan kita koreksi terlebih dulu, panjang illa di ayat ke 6 itu panjang, tadi itu baca pendek oleh budi atau lingga. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La panjang. Kenapa? Setelah la fathah ada alif. Itu alif yang miring, itu alifnya. Illa, alifnya itu. La yang berdirinya, alifnya yang miringnya. Illa min dhari'. Seperti apa baca la yusminu? Tadi cukup jelas panjangnya. Wala yugni sama saja, itu seharusnya dibaca oleh budi atau lingga. Kemudian pengucapan tanwin pada ayat kelima jangan terlalu cepat sehingga kurang tepat pengucapannya. Dan terlalu cepat dari baca min ainin aniyah, diberikan hak tanwinnya dulu. Tusqa min ainin aniyah, seperti apa jelasnya budi atau lingga baca min tadi, min ainin, seharusnya seperti itu juga. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian pengucapan min ju' jim kurang jelas tadi di ayat ketujuh. Jelaskan lagi pengucapan jimnya, tekan tengah lisannya ke langit. Ju' ju ju' seperti baca j bahasa Indonesia, tidak jauh beda. Kemudian la tasma'u tadi terpanjangkan oleh budi atau lingga. Kursi yang berikutnya sama kasusnya dengan suara yang sebelumnya, bacaan lingga atau budi yang tadi, lam tasdid di awal ayat ke-6, awal ayat ke-7, awal ayat ke-9, awal ayat ke-11 dibaca tasdidnya, seharusnya tidak, langsung dibaca harokat lamnya, karena tasdid kalau di awal, dimulai dari awalnya, tidak difungsikan. Beda dengan halnya ketika ayat 6, coba dilihat illa min dhari', kita mulai dari i, illa min dhari', baru berfungsi lam, tasdid lamnya. Kalau di awal ayat ke-6, awal ayat ke-7, ke-9 dan ke-11 tidak dibaca tasdidnya, langsung baca harukatnya laisa, dengan baca al-laisa bi laisa. Taib barakallahu fikuma untuk lingga atau budi yang baca suaranya yang telah kita koreksi ini. Kita dengarkan berikutnya bacaan dari Bu Betty di Dabersa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tus o min ainin aniyah. Laisa lahum to'amun illa min dori'a. La yusminu wa la yugni min ju'. Kisa'yiha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Baik, itu bacaan dari Ibu Betty di Labersa. Untuk peningkatan bacaannya dari rekaman yang pertama pekan yang lalu sudah ada perubahan sebagian. Namun masih ada yang pendek yang terpanjangkan oleh Bu Betty, seperti ayat ke-7 la yusminu, nunya terpanjangkan, kemudian baca sinnya terlalu cepat, diberikan hak sin sedikit lagi, la yusminu wala, nu pendek karena setelah nu dhammah bukan waw sukun tapi waw berhokat, berarti tidak panjang nunya. La yusminu wala, seperti itu bacanya. Kemudian ayat ke-10 fi jannatin aliyah, terbaca panjang nanya tadi, seharusnya ditahan saja tasdidnya tapi harokatnya pendek. Fi jannatin, fi jannatin, tadi terbaca fi jannatin, terbaca panjang nanya. Kemudian la tasma'u juga terpanjangkan lagi oleh Bu Betty. Baik, mudah-mudahan tetap istiqomah dan selalu berlatih dari bacaannya. Namun perkembangannya sudah ada perubahan dari bacaan yang pertama pekan yang lalu yang telah dikirimkan dan juga telah dikoreksi dari bacaan Bu Betty. Baik, barakallahu fik. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari Zahra di Jakarta. Ini juga bacaan kali kedua untuk dikirimkan oleh Zahra, karena pekan yang lalu juga sudah dikirimkan bacaan surat Al-Ghashiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghosiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori la yusminu wa la yukni min ju lisa iha rodiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah. Tayyib, itu bacaan dari Zahra dan alhamdulillah sudah ada peningkatan dan kehati-hatian dalam membaca dan sudah pelan bacaannya. Dari bacaan panjang pendek sudah bagus. Mana yang panjang, mana yang pendek sudah tepat dalam bacaannya. Hanya saja di sini pengucapan huruf lagi yang akan dikoreksi. Ghoin itu bukan huruf go, bukan seperti G-nya bahasa Indonesia. Akan tetapi ada bunyi angin di tenggorokan. Gho, gho. Bisa dicek lagi pelajaran audio di bagian tahap pertama atau tahap kedua ketika baca ghain fathah. Gho, ada bunyinya di bunyi anginnya di tenggorokan. Gho. Sedangkan kalau g bahasa Indonesia hanya di mulut saja. Go. Misalnya gho ada di tenggorokan atas, ada bunyi seakan-akan menahan angin di sana. Gho. Ghoshiyah. Atau bacanya tadi ayat 11 fi fiha la tasma'u fiha la ghiyah ghiyah bukan ghiyah karena ghoin berbeda dengan g bahasa Indonesia. Kemudian min ainin jangan dipantulkan nunnya, sudah ditahan lagi, bacanya sudah pelan alhamdulillah. Dengar lagi, min ainin. Min ainin agak terpantulkan, namun ini cukup diperbanyak latihan saja terlebih dulu. Kemudian bacaan di sa'iha, bukan di sa'iha tapi yi, ayat 9 di sa'iha rontiyah. Taib, itu bacaan dari Zahra atau kursian itu Zahra dan alhamdulillah seperti ini. Pertahankan kehati-hatian bacaan seperti ini di dalam latihan-latihan yang berikutnya. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari adiknya, adik Zahra itu Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'i la tusminu wa la yughni min sa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah. Baik, itu bacaan dari Farel. Kalau masalah panjang pendek tidak banyak kali kesalahannya, cuma ada satu tadi kasroh yang kurang panjangnya di ayat ke-7 wala yuni Seharusnya sama panjang dengan la. Wala yughni, jelaskan lagi panjang untuk ni ketika bacanya. Ayat ke-8. La yusmin wa la yughni, seperti itu. Kemudian ayat ke-4, salah atau keliru pemahaman barangkali. Di sana ada ron, ada ro, rokat fathatain, memang ada alifnya. Tapi kalau fathatain ini kalau dilanjutkan, alif dianggap tidak ada, langsung dibaca tanwinnya. Naron hamiyah, tasla naron hamiyah, tanpa memanjangkan ronya. Tadi yang dibaca oleh Farel, tasla naron, dibaca panjang, seharusnya langsung pendek. Naron hamiyah. Kursi yang berikutnya, pada umumnya huruf-huruf sukun masih terpantulkan oleh Farel, seperti bacaan yang pekan yang lalu. Huruf-huruf sukun sangat banyak dipantulkan. Oleh karena itu sangat disarankan untuk Farel kembali membuka pelajaran tahap kedua di bagian sukunnya. Bukan sekadar didengarkan, tetapi berlatih untuk Farel membaca huruf-huruf sukun tersebut. Karena dalam pelajaran tersebut disampaikan huruf sukun tidak boleh memantul kecuali 5. Huruf sukun tidak boleh dipantulkan bacaannya kecuali 5 saja. Ba, jim, dal, toko. Coba dilihat lagi, dilihat di Facebook Uminya rekaman audio pelajaran bagian sukun di tahap kedua di buku Al-Marhalah ini. Baik, kemudian tetap semangat untuk Farel untuk berlatih. Barakallahu fik. Baik, itu bacaan Farel merupakan bacaan terakhir yang bisa dikoreksi dari kiriman audio yang dikirimkan oleh para member. Memang ada sebagian dari audio yang tidak ana terbitkan koreksiannya karena ana nilai bacaannya sudah melampaui batas dari level pemula, dan itu akan bisa masuk nanti koreksiannya di bagian level yang berikutnya. Oleh karena itu tidak ana berikan koreksian di sini dan tidak ana terbitkan, walaupun ada mengirimkan audionya, karena kita berfokus pada mengenal panjang dan pendek. Dalam artian sangat ditekankan untuk para member dan anggota grup yang memang sulit berlatih untuk mana yang panjang, mana yang pendek. Tapi ada yang mengirimkan tadi dengan bacaan sudah berirama, sudah tertib panjang pendeknya, tinggal lagi penyempurnaan koreksian di bagian yang lainnya yang bukan pada level kita marhalah untuk dibahas masalah itu. Ya, insyaallah bersabar, pada level yang berikutnya akan kita kaji lebih dalam koreksiannya. Baik, mudah-mudahan ada faedahnya dari koreksian yang ana terbitkan di kesempatan pagi ini dan dapat melatih untuk antum yang mengirimkan audionya dan dikoreksi bacaannya, maupun bagi antum yang tidak mengirimkan audionya, silakan berlatih sendiri di rumah dan dirasakan bacanya sesuai dengan apa yang ana pandu di dalam pelajaran buku Al-Marhalah ini. Karena ada yang pekan lalu mengirimkan audionya dan diminta untuk dikirimkan kembali bacaannya setelah berlatih, namun tidak semuanya mengirimkan. Ya, ana sarankan untuk didengarkan audio ini dan berlatih kembali membaca ayat-ayat di surat Al-Ghashiyah ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.